Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga. Mulai dari halaman 388. Kitab Adab Mendengar dan Kesannya di Hati. Bab 1. Lanjutan dari sebelumnya. Penjelasan. Dalil orang-orang yang mengatakan diharamkan mendengar nyanyian dan jawaban terhadap dalil-dalil itu. Mereka itu berdalil dengan firman Allah Ta'ala, wa minan nasi may yastari lahwal hadits. Artinya, dan di antara manusia itu ada orang yang membeli cerita kosong. Surat Luqman ayat 6. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu an, dan An-Nakhai radhiyallahu an mengatakan bahwa cerita kosong ialah nyanyian. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Ta'ala mengharamkan al-qainah, menjual harga dan mengajarkannya. Diriwayatkan At-Tabarani dari Aisyah. Kami berkata, adapun al-qainah yang dimaksudkan dengan al-qainah itu ialah budak perempuan yang menyanyi untuk laki-laki pada tempat minuman atau sekarang bar. Dan telah kami sebutkan bahwa nyanyian wanita ajnabiyah atau bukan keluarga yang haram dikawini untuk orang-orang fasik dan orang-orang yang ditakuti akan datang fitnah adalah haram. Dan tiada mereka maksudkan dengan fitnah selain sesuatu yang terlarang. Adapun nyanyian seorang budak perempuan untuk pemiliknya, maka tidak terpaham mengharamkannya dari hadis ini. Bahkan bagi bukan pemiliknya boleh mendengar ketika tiada fitnah. Berdalilkan apa yang diriwayatkan pada As-Sahihain tentang nyanyian dua budak perempuan di rumah Aisyah radhiyallahu an. Adapun membeli cerita kosong dengan agama menjadi harganya sebagai gantian dengan cerita kosong itu untuk menyesatkan dari jalan Allah, maka adalah haram yang tercela dan tidak ada padanya pertikaian pendapat. Dan tidaklah semua nyanyian itu ganti agama yang dijualkan dan yang menyesatkan dari jalan Allah Ta'ala. Dan itulah yang dimaksudkan pada ayat di atas, jikalau dibacakan Al-Quran untuk menyesatkan dari jalan Allah, niscaya haram juga. Diceritakan tentang setengah orang-orang munafik, bahwa ia mengimami sholat orang banyak dan tidak dibacanya selain surat Abasa. Karena ada pada surat itu teguran kepada Rasulullah SAW. Lalu Umar radhiyallahu an bercita-cita membunuhnya dan memandang perbuatan munafik itu haram, menyesatkan. Dari itu menyesatkan dengan syair dan nyanyian adalah lebih utama mengharamkannya. Mereka yang berpendapat demikian mengambil dalil dengan firman Allah Ta'ala. Yang artinya, apakah kamu merasa heran terhadap bacaan ini? Dan kamu akan tertawa dan tiada menangis, sedang kamu tiada memperhatikannya. Surat An-Najm ayat 59, 60, dan 61. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, yaitu nyanyian menurut bahasa himyar. Maksudnya kata-kata As-Samdu. Catatan, pada ayat ketiga di atas yang artinya sedang kamu tiada memperhatikannya, bahasa aslinya atau bahasa Arab, wa antum samidun. Kata-kata samidun berasal dari as-samdu. Dan as-samdu itu menurut bahasa suku Himyar ialah menyanyi. Sehingga ayat wa antum samidun mempunyai arti sedang kamu menyanyi. Penterjemah. Maka kami menjawab bahwa seyogialah diharamkan juga tertawa dan tidak menangis. Karena di antara ayat di atas melengkapi yang demikian. Jikalau dikatakan bahwa yang demikian itu khusus dengan penertawaan terhadap kaum muslimin karena keislaman mereka, maka ini juga harus dengan syair dan nyanyian mereka dalam hal memperolok-olokkan kaum muslimin, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang jahat. Surat As-Syu'ara ayat 224. Yang dimaksudkan ialah penyair-penyair itu kafir dan tidak menunjukkan yang demikian kepada pengharaman menyusun syair itu sendiri. Mereka mengambil dalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah iblis orang pertama yang menangis dengan memekik-mekik dan orang pertama yang menyanyi-nyanyi. Dan hadis ini telah mengumpulkan di antara tangisan dengan memekik-mekik dan nyanyian. Kami menjawab bahwa tidak dapat tidak sebagaimana dikecualikan kepadanya tangisan dan memekik-mekik Daud alaihissalam dan tangisan dengan memekik-mekik orang-orang yang berdosa di atas kesalahan mereka. Maka demikian itu juga dikecualikan nyanyian yang dimaksudkan untuk menggerakkan kegembiraan, kesedihan, dan kerinduan, di mana diperbolehkan penggerakan itu. Bahkan sebagaimana dikecualikan nyanyian dua orang budak wanita pada hari raya di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan nyanyian kaum wanita ketika tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dengan mengucapkan telah terbit kepada kita bulan purnama raya dari bukit Saniyatil Wada. Dan mereka mengambil dalil pula dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Umamah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, tidaklah seorang meninggikan suaranya dengan nyanyian melainkan diutuskan oleh Allah kepadanya dua setan di atas kedua bahunya. Kedua setan itu memukul dada orang tadi dengan tumitnya sehingga orang itu berhenti. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dan At-Tabarani. Kami menjawab bahwa yang demikian itu ditempatkan kepada sebagian macam nyanyian yang telah kami sebutkan dahulu, yaitu nyanyian yang menggerakkan hati kepada nafsu syahwat dan kerinduan orang banyak yang menjadi tujuan setan. Adapun yang digerakkan oleh kerinduan kepada Allah, atau oleh kegembiraan dengan hari raya, atau oleh kelahiran anak, atau kedatangan orang dari jauh, maka ini semuanya berlawanan dengan maksud-maksud setan. Berdalilkan kisah dua orang budak wanita dan orang Habsi dan hadis-hadis yang kami nukilkan dari hadis-hadis saleh, dari hadis-hadis sahih. Maka perbolehan pada suatu tempat adalah menjadi nas tentang pembolehan atau ibanah atau ibahah. Dan pelarangan pada seribu tempat adalah suatu kemungkinan bagi pentakwilan dan suatu kemungkinan bagi penempatan menurut keadaannya. Adapun perbuatan, maka tidak ada mempunyai pentakwilan. Karena apa yang diharamkan memperbuatnya sesungguhnya dihalalkan disebabkan datang paksaan saja. Dan apa yang diperbolehkan memperbuatnya akan diharamkan dengan sebab-sebab mendatangkan yang banyak sampai kepada niat-niat dan maksud-maksud. Dan mereka mengambil dalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir bahwa Nabi SAW bersabda, tiap-tiap sesuatu yang dimainkan oleh laki-laki adalah batil, kecuali mengajari kudanya, melempari busurnya, dan bermain-main dengan istrinya. Kami menjawab bahwa sabdanya batil tidaklah menunjukkan kepada haram, tetapi menunjukkan kepada tidak berfaedah. Dan kadang-kadang dapat diterima yang demikian berdasarkan bahwa bermain-main melihat orang habsi itu adalah di luar dari yang ketiga tadi dan tidak haram. Bahkan dihubungkan yang tidak terbatas dengan yang terbatas karena dikiaskan seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal darah orang Islam kecuali dengan salah satu dari tiga sebab. Maka dihubungkan dengan salah satu dari tiga itu akan yang keempat dan yang kelima. Maka seperti juga bermain-main dengan istrinya. Tidak ada faedahnya padanya selain kesenangan. Dan pada ini menunjukkan bahwa bersenang-senang di kebun-kebun, mendengar suara burung dan bermacam-macam permainan yang dimainkan laki-laki, tidaklah diharamkan suatu pun daripadanya, walaupun boleh disifatkan dengan batil. Dan mereka mengambil dalil dengan perkataan Utsman radhiyallahu an, tiada aku menyanyi, tiada aku berangan-angan, dan tiada aku sentuh kemaluanku dengan tangan kananku sejak aku bersumpah taat setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami menjawab, maka tentulah berangan-angan dan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan itu haram hukumnya. Jikalau itu menjadi dalil mengharamkan nyanyian, maka dari manakah dapat ditetapkan bahwa Utsman radhiyallahu an tidak meninggalkan selain yang haram? Dan mereka mengambil dalil dengan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa nyanyian itu menumbuhkan nifak di dalam hati. Dan setengah mereka menambahkan seperti air menumbuhkan sayur-sayuran. Setengah mereka mengatakan bahwa perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an di atas tadi berasal dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dalam hadis marfu, dan itu tidak benar. Ghairu sahih. Mereka mengatakan bahwa telah datang kepada Ibnu Umar radhiyallahu an suatu kaum yang sedang ihram haji. Dan dalam rombongan itu terdapat seorang laki-laki yang menyanyi. Maka Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, ketahuilah kiranya Allah tidak memperdengarkan bagimu. Ketahuilah kiranya Allah tidak memperdengarkan bagimu. Dari Nafi, di mana dia berkata, aku berada bersama Ibnu Umar radhiyallahu an pada suatu jalan, lalu ia mendengar seruling penggembala. Maka diletakkannya kedua anak jarinya dalam kedua telinganya. Kemudian ia berpaling dari jalan itu dan selalu ia mengatakan, wahai Nafi, adakah engkau mendengar itu? Sehingga aku mengatakan, tidak. Maka barulah ia mengeluarkan kedua anak jarinya dan berkata, begitulah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat. Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu berkata, nyanyian itu perangsang bagi zina. Setengah mereka berkata, nyanyian ialah utusan dari utusan-utusan pezina. Yazid bin Al-Walid berkata, awaslah dari nyanyian. Sesungguhnya nyanyian itu mengurangkan malu, menambahkan nafsu syahwat, dan meruntuhkan muru'ah. Nyanyian itu menggantikan khamar dan memperbuat apa yang diperbuat oleh mabuk. Jikalau kamu tidak boleh tidak memperbuatnya, maka jauhkanlah nyanyian itu dari wanita. Karena wanita itu mengajak kepada perzinaan. Maka kami jawab, bahwa perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, nyanyian itu menumbuhkan nifaq, dimaksudkan ialah pada pihak penyanyi. Maka nyanyian itu pada pihak si penyanyi menumbuhkan nifaq. Karena seluruh maksudnya ialah mempertontonkan dirinya kepada yang lain dan menawarkan suaranya kepada orang lain. Dan senantiasa ia bersikap munafik dan berbuat sayang kepada manusia agar manusia itu menyukai nyanyiannya. Juga yang demikian itu tidak mewajibkan pengharaman. Maka sesungguhnya pemakai pakaian yang cantik, mengendari kuda yang cepat lari, berbagai perhiasan lainnya, bermegah-megah dengan tanaman, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan, dan yang lain-lain dari itu, adalah menumbuhkan nifaq dan riak di dalam hati. Dan tidaklah secara mutlak dikatakan haramnya semua itu. Maka tidaklah yang menjadi sebab pada lahirnya nifaq di dalam hati itu perbuatan maksiat saja. Bahkan perbuatan mubah yang menjadi tempat sorotan makhluk ramai adalah lebih banyak membekasnya. Karena itulah Umar radhiyallahu anhu turun dari kuda yang cepat lari yang sedang dikendarainya dan memotong ekornya karena ia merasa sombong dalam hatinya karena bagus larinya kuda itu. Maka nifaq ini termasuk hal-hal mubah. Adapun perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ketahuilah kiranya Allah tidak memperdengarkan bagimu. Tidaklah menunjukkan kepada haram dari segi nyanyiannya. Tetapi mereka itu sedang mengerjakan ihram haji. Dan tidaklah layak mereka itu bercakap kotor. Dan jelaslah dari khayalan mereka bahwa pendengaran mereka tidaklah karena kesan yang mendalam dan kerinduan hati berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah. Akan tetapi karena permainan semata-mata. Maka ditantang yang demikian terhadap para rombongan yang sedang ihram itu. Karena nyanyian itu menjadi perbuatan mungkar dilihat kepada hal ihwal mereka dan hal ihwal ihram. Cerita-cerita tentang hal ihwal tersebut banyaklah terdapat segi-segi kemungkinan padanya. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kedua anak jarinya ke dalam kedua telinganya, maka ditantang pengharamannya oleh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh Nafi' radhiyallahu an berbuat yang demikian itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menentang Nafi' radhiyallahu an memperdengarkannya. Sesungguhnya beliau berbuat demikian karena beliau memandang untuk mensucikan at-tanzih pendengarannya itu sekarang juga. Dan mensucikan hatinya dari suara yang kadang-kadang menggerakkan permainan dan mencegahnya dari pemikiran dan ada padanya atau zikir yang lebih utama daripada pemikiran itu. Dan seperti itu pula perbuatan Rasulullah SAW, di mana beliau tidak melarang Ibnu Umar radhiyallahu an adalah tidak pula menunjukkan kepada pengharamannya. Bahkan menunjukkan bahwa yang lebih utama ialah meninggalkan nyanyian itu. Dan kami berpendapat bahwa yang lebih utama ialah meninggalkan nyanyian itu pada kebanyakan hal. Bahkan kebanyakan hal ihwal dunia yang mubah, yang lebih utama ialah meninggalkan apabila diketahui yang demikian itu memberikan bekas dalam hati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesudah selesai dari sholat membuka kain Abi Jahm karena ada padanya gambar-gambar bendera yang mengganggu hatinya. Apakah Anda berpendapat bahwa yang demikian itu menunjukkan kepada haramnya gambaran-gambaran bendera atas kain itu? Mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam keadaan di mana bunyi seruling penggembala mengganggukan atas keadaan itu, sebagaimana bendera mengganggukan dari sholat. Bahkan perlunya mengobar-obarkan hal-hal yang mulia pada hati dengan jalan mendengar nyanyian itu suatu keteledoran bagi orang yang berkekalan menyaksikan kebenaran, walaupun ia bersifat sempurna dibandingkan kepada orang lain. Karena itulah, Al-Hasri berkata, apakah yang akan aku perbuat dengan mendengar yang terputus apabila telah mati orang yang didengarkan nyanyian daripadanya? Itu adalah suatu isyarat bahwa mendengar daripada Allah Ta'ala adalah yang kekal. Nabi-Nabi alaihissalam berada terus-menerus pada kesenangan mendengar dan menyaksikan. Mereka tidak memerlukan kepada menggerakkannya dengan sesuatu daya upaya. Adapun perkataan Al-Fudail, nyanyian itu perangsang bagi perzinaan, dan begitu pula lainnya dari perkataan yang mendekati nyanyian, maka perkataan itu ditempatkan pada pendengaran orang-orang fasik dan pemuda-pemuda yang berkobar-kobar hawa nafsunya, walaupun yang demikian itu adalah umum. Karena apa yang telah didengar dari dua budak wanita pada rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kias atau analogi, maka kesudahan apa yang disebutkan ialah dikiaskan kepada rebab, dan telah disebutkan perbedaannya, atau dikatakan bahwa nyanyian itu ialah senda guru dan permainan. Dan benarlah yang demikian. Bahkan dunia seluruhnya ialah senda guru dan permainan. Umar radhiyallahu anhu berkata kepada istrinya, engkau sesungguhnya alat permainan di sudut rumah. Dan semua permainan bersama wanita adalah senda guru, selain bersetubuh yang menjadi sebab adanya anak. Dan begitu pula senda guru yang tidak ada padanya kekejian adalah halal. Dinukilkan yang demikian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dari para sahabat, sebagaimana akan datang uraiannya pada kitab Bahaya Lidah, insya Allah. Dan manakah permainan yang melebihi dari permainan orang Habsyi dan orang hitam? Tentang permainan mereka itu telah jelas dengan nas membolehkannya. Dan aku mengatakan bahwa permainan itu menyenangkan bagi hati dan meringankan beban pikiran. Dan hati apabila dipaksakan, niscaya buta. Menyenangkannya adalah pertolongan baginya untuk rajin. Orang yang rajin mempelajari ilmu, umpamanya, seyogyalah beristirahat atau berlibur pada hari Jumat. Karena berlibur sehari membangkitkan kerajinan pada hari-hari yang lain. Orang yang rajin mengerjakan sholat sunat pada waktu-waktu yang lain, seyogyalah berlibur pada sebagian waktu. Karena itulah dimakruhkan sholat pada sebagian waktu. Maka liburan itu menolong kepada pekerjaan, dan permainan itu menolong kepada kesungguhan, dan tidak adalah yang sabar kepadanya semata-mata kesungguhan dan kebenaran yang pahit selain daripada jiwa Nabi-Nabi alaihissalam. Maka permainan itu adalah obat bagi hati daripada penyakit kepayahan dan kebosanan. Maka seyogyalah permainan itu mubah atau diperbolehkan. Tetapi tidak seyogyalah bahwa memperbanyak permainan, sebagaimana tiada memperbanyak obat. Jadi berdasarkan niat ini, jadilah permainan itu kurban, atau mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ini terdapat orang yang tiada digerakkan hatinya oleh mendengar nyanyian itu kepada sifat terpuji yang diminta menggerakkannya. Bahkan tiada baginya selain daripada kelezatan dan kesenangan semata-mata. Maka seyogyalah disunatkan bagi permainan untuk menyampaikannya kepada maksud yang telah kami sebutkan itu. Benarlah, ini menunjukkan kepada kekurangan dari puncak kesempurnaan. Karena orang sempurna atau al-kamil, yaitu orang yang tiada berhajat menyenangkan dirinya dengan yang tidak benar. Bahkan kebaikan orang-orang baik menjadi kejahatan bagi orang-orang mukarrabin, atau orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Dan orang yang mengetahui ilmu pengobatan hati dan cara-cara melembutkannya untuk membawanya kepada kebenaran, niscaya pasti mengetahui bahwa menyenangkan hati dengan hal-hal seperti di atas adalah merupakan obat yang bermanfaat, yang tidak boleh tidak.